هل يقول وجعل آخره ردته الطيرة كفارة طيب إنما الطيرة طيب سن بارك الله فيك. Berikutnya nanti yang baru ya, bukan berikutnya yang baru mau menghafal atau yang baru menghafal. Baik, insyaallah taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه النفيس كتاب التوحيد في باب المال بالله الصبر على أقدار الله باب termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap seluruh takdir Allah terhadap seluruh ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita telah menjelaskan kenapa beliau membawakan bab ini pada pembahasan tauhid. Ya, sebab keimanan terhadap takdir Allah ini merupakan penyempurna tauhid. Seseorang yang tidak bersabar dalam menghadapi ketentuan Allah, takdir Allah, maka orang itu kurang tauhidnya, tidak sempurna tauhidnya. Baik, dan juga telah kita terangkan ikhwana fiddin azzakumullah keutamaan bersabar ya, dan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ma utiya ahadun ata'an, tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian dari Allah khairan yang lebih baik wa ausa dan lebih luas daripada sabar. Maka siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bersabar, maka dia telah diberikan pemberian yang lebih baik dari seluruh pemberian yang ada, lebih luas daripada seluruh nikmat yang ada. Baik. Dan seterusnya ini telah kita sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya. Naam, ikhwana fiddin, dan juga telah kita sebutkan juga ucapan Umar bin Abdul Aziz. Ya, di mana beliau menyebutkan bahwa tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba sebuah nikmat, kemudian Allah cabut nikmat itu. Allah ambil nikmat itu, kemudian Allah ganti dengan nikmat yang lain. Apa gantinya? Yaitu nikmat sabar. Maka apa yang Allah gantikan itu lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Seandainya ada seorang hamba diberikan nikmat dunia yang begitu luar biasa, kemudian setelah itu Allah ambil dunia itu tanpa tersisa, tetapi Allah memberikan kepadanya nikmat sabar, maka kesabaran dia itu jauh lebih baik daripada nikmat dunia yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika dia bersabar, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Kalau dia sabar, ketika Allah memberi nikmat kepada seorang hamba dengan nikmat dunia, kemudian Allah uji dia diambil nikmat itu. Ketika diambil nikmat itu, dia sabar, tidak berkeluh kesah, ya, bahkan dia mengamalkan sunnah Nabi. Dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia membaca doanya, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa saya dan gantikanlah yang lebih baik. Ya, maka Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim ketika mendapatkan musibah membaca tadi inna lillahi dan membaca doanya illa akhlafallahu khairan minhu, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya, Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, makanya siapa? Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalau seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah, kemudian diambil nikmat itu, kemudian diberi nikmat sabar, maka itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Sebab Allah akan memberikan pahala besar kepadanya di akhirat, banyak kebaikan. Dan juga kalau dia sabar, Allah akan ganti. Suatu saat Allah akan ganti yang lebih baik lagi daripada apa yang Allah ambil. Oleh karena itu, ketika Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, seorang sahabiyah, ya, meninggal suaminya Abu Salamah dalam sebuah peperangan, maka sampai berita kepada beliau bahwa suami Anda meninggal. Maka beliau mengamalkan sunnah Nabi. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia baca Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ketika dia sampai pada kalimat wa khlif li khairan minha, ya Allah, gantikanlah yang lebih baik. Maka beliau berkata, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah, suami saya? Tidak ada. Artinya dia menganggap bahwa Abu Salamah itu luar biasa suaminya. Maka siapa kira-kira yang akan menggantikan Abu Salamah yang lebih baik daripada beliau? Beliau sempat berpikir, siapa kira-kira gantinya? Ya, tidak ada menurut, ya, dalam pandangan beliau sudah, beliau, suami saya lah yang paling terbaik dari seluruh laki-laki yang ada. Siapa kira-kira yang lebih baik gantinya kalau Allah ingin ganti? Namun beliau yakin bahwa ini adalah sunnah Nabi, ini adalah petunjuk Nabi. Maka beliau baca. Tapi ikhwan fil din azakumullah, tidak lama setelah beliau mendapatkan musibah ini, setelah masa iddah beliau habis, ya, masa iddah beliau habis, taib, ternyata ada seorang laki-laki datang melamar beliau. Ya, datang melamar beliau. Siapa laki-laki itu? Dia adalah manusia yang paling terbaik dari seluruh manusia yang ada. Dia adalah nabi yang paling baik daripada nabi yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berpikir akan dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa gantinya? Hah? Gantinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Maka seorang istri, ya, kalau ditinggal mati suaminya, baca saja ini. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau gitu. Ini kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Naam. Baik. Ikhwan fil din rahimani Allah wa iyyakum. Seorang yang kuat, laki-laki yang kuat atau perempuan yang kuat, bukanlah yang kuat fisiknya, kuat berkelahi, kuat bergulat, bukan itu sejatinya orang kuat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu bersabar ketika mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang kuat. Orang yang kuat ketika disakiti, dia bisa memaafkan. Itu orang kuat. Walaupun badannya kurus. Ya. Khalafiddin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ya, tentang orang yang disakiti. Dan orang yang disakiti, dianiaya, dizalimi, ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala juga. Ketentuan dari Allah untuk diuji hamba tersebut lewat orang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, idfa' billati hiya ahsan. Ya, ketika ada orang yang menyakiti anda, apa perintah Allah? Idfa', balaslah. Balaslah, tetapi balasannya yang lebih baik. Balaslah dengan yang lebih baik. Ya. Baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau engkau membalas dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba, secara tiba-tiba, orang yang tadinya memusuhi kamu, kalau kamu balas yang lebih baik, maka tiba-tiba dia akan menjadi teman yang setia bagimu. Ini perintah Allah ya. Dan ini terbukti dari beberapa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tadinya benci kepada Nabi, tetapi Nabi membalas lebih baik, orang itu tiba-tiba berbalik arah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tentunya berat ya. Berat tidak? Antum dipukul. Disuruh balas yang lebih baik. Balasan yang lebih baik bagaimana? Dipukul dua kali, dibalas lebih bagus, tiga kali begitu. Lebih bagus balasannya, lebih mantap. Tidak begitu maksudnya. Antum dipukul, disuruh balas, bagaimana balasannya? Jangan memukul, justru memaafkan. Itu yang dimaksud. Bahkan, kalau mau lebih tinggi lagi, seperti Abu Bakar As-Siddiq, diperintah oleh Allah untuk memaafkan, dan diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan semua dendam. Bukan sekedar memaafkan, tapi disuruh membuang semua dendam yang ada dalam hatinya, dikeluarkan sampai ke akar-akarnya. Nah, itu jauh lebih hebat. Dan itulah yang dimaksud dalam ayat. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah orang yang menyakiti anda dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Maafkan dan hilangkan dendam. Nah, itu perintah Allah dan ini berat. Yang bisa melakukan ini orang kuat. Ya atau tidak? Orang kuat ini, luar biasa kuatnya ini orang. Baik. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Setelah Allah sebutkan ini, Allah wasiatkan, kalau ada yang menyakitimu, balas lebih baik. Karena kalau kamu balas lebih baik, maka orang yang tadinya benci kepada kamu akan berubah menjadi sayang kepadamu. Kemudian kata Allah, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Maknanya ayat ini, Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, kata Ibnu Katsir, tidak ada yang bisa menerima ini wasiat Allah dan mengamalkannya kecuali orang sabar. Hanya orang sabar yang mampu mengamalkan ini wasiat Allah. Kenapa? Fa innahu yashuqqu 'ala an-nufus. Sebab ini berat bagi jiwa. Berat. Berat bagi jiwa. Maka siapa yang mampu mengamalkan ini wasiat? Hanya orang sabar. Maka orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Itulah orang kuat. Jangan menilai orang kuat itu adalah ketika dia dipukul dua kali, dia mampu menghantam tiga kali sampai orang itu mati. Oh, kuat itu. Oh, bukan orang kuat itu. Itulah sejatinya orang lemah, lemah iman. Orang yang kuat itu adalah mampu dia balas, tetapi dia tahan dirinya. Mampu dia pukul juga. Bahkan dia bisa memukul lebih kuat. Bahkan dia bisa menghabisi orang itu, tapi dia tahan. Itulah orang kuat. Laisa syadidu bisara'ah. Bukanlah orang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang mampu mengalahkan lawan ketika berkelahi. Bukan itu orang kuat. Tetapi orang yang kuat, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Boleh marah? Boleh. Seseorang boleh marah ketika disakiti, ketika dicela, boleh marah. Tetapi yang diperintahkan adalah tapi orang yang kuat ketika dia marah mampu dia tahan dirinya. Mampu dia tahan dirinya. Ini orang kuat, kata Nabi. Adapun orang yang ketika disakiti dia marah, dilampiaskan kemarahannya dengan melempar, dengan memukul, itu bukan orang kuat. Tapi orang yang kuat adalah ketika dia marah, dia mampu menahan dirinya. Itu orang kuat. Iya. Dan orang yang seperti ini dijanjikan pahala besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidha." Siapa yang mampu menahan emosinya, menahan diri ketika dia marah, wa huwa qadirun ala an yunfidahu iya, padahal dia mampu membalas, dia bisa, mampu dia, dia orang lebih kuat, dia orang punya kekuasaan, iya, mampu dia balas, tapi dia tahan dirinya. Ya, sebab ada orang ketika disakiti tidak membalas karena dia takut. Ya kan begitu. Ya kalau dia balas makanya tambah bonyok kok. Kan begitu. Ini mampu dia balas, tapi dia tahan dirinya. Ya, dia adalah orang yang belajar. Bukan seperti orang yang tidak belajar. Dia adalah orang yang belajar sunnah. Ya kan? Orang yang belajar sunnah itu tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Tapi kelakuannya tidak sama. Dia tahan. Kenapa dia tahan? Sebab dia pernah belajar. Dia pernah membaca ayat perintah untuk bersabar. Pahala yang Allah siapkan kepada orang yang sabar menahan diri. Maka Nabi menyebutkan, siapa yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya ketika disakiti, padahal dia mampu balas, maka di hari kiamat da'ahullahu ala ru'usil khala'in, maka Allah akan memanggil dia. Ketika manusia dibangkitkan, dipanggil namanya di hadapan pemuka-pemuka makhluk, di hadapan seluruh makhluk, makhluk-makhluk yang mulia dipanggil namanya. Masya Allah, luar biasa kan? Dipanggil namanya, tiba-tiba dipanggil namanya. Kok saya dipanggil? Siapa yang panggil? Allah yang panggil namanya. Fulan, berdirilah kamu di depan seluruh makhluk. Kemudian fulan ini dipuji oleh Allah, inilah hamba saya, inilah hamba saya, dipuji oleh Allah di depan makhluk di hari kiamat. Ya, sebab di hari kiamat itu ada orang yang dipanggil namanya dimuliakan oleh Allah, ada orang dipanggil namanya dibeberkan kebobrokannya, kan dibeberkan kesalahannya oleh Allah, disebut ini fulan begini begini begini. Ada juga orang dipanggil namanya di depan makhluk, dipuji dengan pujian yang sangat indah, fulan masya Allah begini. Nah, orang yang mampu menahan amarahnya dipanggil oleh Allah, kemudian diperkenalkan oleh Allah di depan makhluk. Setelah itu, summa yukhayyaru minal huril 'ain ma yasha. Setelah itu dia disuruh memilih bidadari yang dia inginkan. Silakan pilih. Suruh memilih. Ya? Baik. Terserah. Mau yang mana, mau berapa, terserah. Yang jelas disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari yang dia inginkan, balasan dari kesabaran dia. Ikhwana fid din rahimanillahu wa iyyakum. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Dan kita harus memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita minas sabirin, orang-orang yang bersabar ya dalam menghadapi segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Syekh mengatakan wa qaulillahi taala. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan bab ini. Bab termasuk beriman kepada Allah, termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar menghadapi ketentuan dan seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalba." Dan siapa saja yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada hatinya. Siapa saja yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Baik. Ini ayat, ikhwas sekalian, kaitannya dengan beriman terhadap takdir Allah. Allah katakan, siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah pada hatinya, balasannya itu. Baik. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah di sini? Yang dimaksud beriman kepada Allah, apa yang dimaksud di sini? Ya, baik. Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Apa yang dimaksud iman di sini? Ya, yang kemudian diberikan balasan oleh Allah akan diberikan hidayah di dalam hatinya. Tapi qala Al-Qabah, berkata Al-Qabah. Ini yang akan menafsirkan ayat ini ya, yang akan menjelaskan kepada kita apa sih yang dimaksud beriman di sini. Bagaimana sih gambarannya ayat ini, prakteknya ayat ini, sehingga akan diberikan keutamaan, diberi hidayah dalam hatinya. Qala Al-Qamah, berkata Al-Qamah. Baik. Ya ikhwah sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Coba antum yang hadir dari awal kitab, antum pernah tidak dapatkan ucapan penulis sendiri? Menurut saya, aku berkata, pernah tidak? Tidak ada. Semuanya ayat, hadis, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tidak ada dari beliau. Tidak ada dari beliau. Iya. Maka sungguh sangat sangat keji tuduhan mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Syekh itu begini, selalu berpendapat begini, selalu berpendapat begini. Mana ada Syekh berpendapat sendiri? Coba baca bukunya. Ini salah satu kitab yang berharga ini. Yang, kitab yang paling ditakuti oleh ahlul bidah, kitab ini. Isinya apa ini kitab? Ayat, hadis, tafsir sahabat, tafsir tabi'in. Tidak ada dari beliau. Makanya ketika ada seseorang yang benci kepada syekh, benci sekali. Ya, karena kabar-kabar hoax, tidak mengerti siapa syekh sebenarnya, bagaimana tulisannya, hanya dikabarkan tulisannya itu berisi mengkafirkan, tulisannya berisi begini-begini. Akhirnya apa? Dibawakan kepada dia bukunya syekh, buku ini. Tapi sampulnya dihilangkan dan penulisnya dihilangkan. Kemudian disodorkan kepadanya, bagaimana pendapat kamu tentang kitab ini? Coba buka dan saya ingin melihat apa penilaianmu. Dibuka. Dibuka dari awal sampai. Kata dia, Masya Allah, ini kitab bagus sekali. Tidak ada di dalamnya kecuali ayat, kecuali hadis, kecuali ucapan sahabat, kecuali ucapan tabi'in. Bagus sekali dulu. Diberitahukan kepada dia, tahukah anda siapa penulisnya? Tidak. Penulisnya adalah orang yang selama ini kamu caci maki. Dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, subhanallah. Antum buka kitab-kitabnya. Setiap yang beliau sebutkan itu berdasar dengan ayat, hadis dan aqwal sahabat. Perhatikan di sini. Setelah beliau bawakan ayat yang berkaitan dengan bab, ya, bab tentang ini. Apa dalilnya? Ayat. Wa qaulillahi ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalba. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Apa makna beriman kepada Allah di sini? Apa makna ayat? Maksudnya ayat qala al-qama. Berkata al-qama, bukan berkata menurut, berkata saya atau menurut saya, tidak. Qala al-qama. Berkata al-qama. Ya, masyaallah. Dan beliau membawakan penafsiran ulama-ulama yang bidangnya memang. Kalau masalah tafsir ayat, beliau bawakan bidangnya ulama yang bidangnya tafsir. Kalau berkaitan dengan hadis, dibawakan ulama-ulama ahlul hadis. Iya. Qala al-qamah, berkata al-qamah. Siapa al-qamah? Siapa al-qamah yang dimaksud di sini? Kalau orang yang tidak meniti manhaj salaf, dibawakan ayat, dibawakan ayatnya ini, kemudian berkata siapa? Hah? Disebutkan ahli filsafat, berkata Umberto Eco, berkata siapa? Aristoteles, berkata Sibulana, orang-orang yang tidak dikenal dalam ilmu dan ketakwaan. Tapi syekh qala al-qama, berkata al-qama. Siapa al-qama? Hah? Ada yang kenal Al-Qama? Siapa Al-Qama? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca biografi Al-Qama? Hah? Baik. Al-Qama ini adalah salah satu murid senior Ibnu Mas'ud. Itu Al-Qama. Salah satu murid senior Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat. Sahabat. Berarti Al-Qama adalah murid-muridnya para sahabat. Beliau bukan sahabat, tapi beliau adalah kibar tabi'in. Dari kalangan tabi'in besar, kibar. Dan beliau banyak istifadah, mengambil ilmu kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan Al-Qama itu dipuji oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, seorang ahlul hadis. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bukunya As-Siyar, buku yang menjelaskan tentang biografi para ulama, Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, Al-Qama adalah faqihul Kufah wa alimuha. Dia adalah faqihnya Kufah, ahli agama yang mendalam pemahaman agamanya di Kufah, di negeri Kufah waktu itu. Alimuha, ulamanya negeri Kufah. Wa muqri'uha, ahli qira'ahnya, ahli Qur'annya negeri Kufah. Al-imam, dia seorang imam. Al-hafidh, hafidh. Gelar hafid itu tidak sembarang. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Gelar hafid itu tidak sembarang, lebih tinggi daripada seorang alim. Hafid itu orang yang menghafalkan ribuan hadis. Hafid Al-Mujtahidul Kabir, dan dia adalah seorang mujtahid besar. Itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ini Al-Qamah. Baik. Dan Al-Qamah ini adalah seorang ulama besar yang cacat. Cacat beliau. Fisiknya itu subhanallah, orangnya hitam. Kakinya pincang. Jadi kakinya pincang beliau. Bukan orang normal, cacat. Al-Qamah. Tetapi para ulama mempersaksikan bahwa murid Ibnu Mas'ud yang paling berilmu, yang paling berilmu dari murid-murid Ibnu Mas'ud adalah Al-Qamah ini. Dia yang paling berilmu dari murid-murid yang ada. Tetapi beliau cacat. Dan ada 5 muridnya Ibnu Mas'ud, 5-5 cacat, tapi semuanya luar biasa. Ada 5 muridnya Ibnu Mas'ud, murid-murid ini terkenal sekali, dan semuanya cacat. Ya, yang pertama, ya, Abidah, namanya Abidah As-Salmani, Awar. Apa cacatnya Awar? Awar itu apa? Matanya katarak. Matanya itu, mata hitamnya tertutupi mata putih. Dia tertutup warna putih mata hitamnya. Katarak ya. Awar. Iya. Abidah. Taib. Kemudian ada Masruq. Ya, ini salah satu murid senior juga, Masruq. Ya, Ahdab. Cacatnya apa? Ahdab. Ahdab itu apa? Punggungnya ini. Apa namanya? Punggungnya bungkuk. Ya, kalau orang Bugis bilang buku. Punggungnya kan? Itu cacat itu. Bungkuk punggungnya ini. Ahdab. Masruq. Dan ini ulama besar. Kalau antum baca buku-buku fikih, Masya Allah ini Masruq. Ya. Kemudian ada Al-Qamah. Al-Qamah ini. A'arat, Aba'arat, Pincang. Kemudian ada Syuraih, Al-Qadi Syuraih, seorang hakim agama. Namanya Syuraih. Beliau juga cacat. Kemudian ada Al-Harith namanya. Cacat juga Awar, buta juga matanya, cacat matanya. Rata-rata cacat muridnya Ibnu Mas'ud. Tapi subhanallah, semuanya berhasil. Kita ini fisik kita sempurna kan? Masya Allah, mata sehat, kaki sehat, tangan sehat, semuanya sehat. Tapi seujung kuku tidak ada yang sama dengan muridnya Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Al-Qamah, ya, Ibnu Qais An-Nakhai. Namanya Al-Qamah, Al-Qamah Ibnu Qais Ibnu Abdullah An-Nakhai. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Beliau berkata, qala Al-Qamah, ya, qala Al-Qamah. Ya. Jadi kita sudah tahu siapa Al-Qamah ya. Jadi ini bukan orang biasa, ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diambil pendapatnya, ini bukan orang biasa. Murid senior Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah didatangi. Beliau pernah didatangi oleh Abdurrahman Ibnu Yazid. Abdurrahman Ibnu Yazid berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya ma'al-qamah bi'akra'ina. Kata Abdurrahman Ibnu Yazid, al-qamah itu bukan orang yang paling pandai Al-Quran daripada kami. Artinya, dia bukan yang top, yang paling topnya daripada kami. Ya, mereka berkata begitu untuk menguji tentunya. Bukan berarti mereka mentazkiyah dirinya, kami lebih pandai daripada Al-Qamah, tidak. Tetapi untuk menguji, untuk meminta pendapatnya Ibnu Mas'ud. Maka Abdurrahman bin Aziz berkata, Al-Qamah itu bukan orang yang lebih pandai Al-Quran daripada kami. Kami lebih pandai maksudnya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, bala wallah, tidak, demi Allah, innahu la aqra'akum, sesungguhnya Al-Qaman lebih hebat Al-Qur'annya daripada kalian. Siapa yang menilai ini? Gurunya yang menilai. Yang lebih tahu murid-muridnya, dia lebih hebat Al-Qur'annya daripada kalian. Ya, makanya Al-Qama dalam menafsirkan Al-Qur'an sangat diperhitungkan. So, dia adalah murid Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud adalah tafsir penafsir Al-Qur'an seperti Ibnu Abbas. Kalau murid-muridnya Ibnu Abbas juga diperhitungkan dalam menafsirkan Al-Qur'an, muridnya Ibnu Mas'ud diperhitungkan juga dalam menafsirkan Al-Qur'an. Salah satu murid Ibnu Mas'ud penafsir Al-Qur'an yang hebat adalah Al-Qama. Makanya beliau yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menafsirkan ini ayat. Qala Al-Qama, berkata Al-Qama. Baik, azan dulu. Kata Al-Qamah radhiyallahu atau rahimahullahu ta'ala, makna ayat tadi, siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Kata beliau, huwa, yang dimaksud ayat ini adalah ar-rajul, seseorang. Tusibuhul musibah, yang tertimpa sebuah musibah. Faya'lam, kemudian dia mengimani, dia mengimani, meyakini bahwasanya musibah itu terjadi dari sisi Allah. Dia imani itu. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang kena musibah ya. Kemudian ketika dia tertimpa musibah, dia pun meyakini, mengimani, meyakini, mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa dia terjadi karena takdir Allah. Dia imani, dia yakini. Fayarda wa yusallim, maka dia pun ridha, dia pun ridha dengan musibah yang menimpa dia. Wa yusallim, dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri total dengan musibah yang menimpa dia. Dia ridhoi, dan ridha sudah kita terangkan ya, lebih tinggi daripada sabar. Ya. Baik. Ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang yang tertimpa musibah, kemudian ketika dia terkena musibah, dia pun meyakini bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah. Sebab tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah, musibah apapun. Semuanya terjadi karena izin Allah. Setelah itu lahir apa? Lahirlah sifat ridha dan berserah diri terhadap ketentuan Allah. Nah, siapa yang bisa seperti ini ketika mendapatkan musibah? Bukan lagi sabar, tapi meningkat menjadi orang yang ridha dan berserah diri. Maka apa jaminannya kata Allah? Orang itu akan diberi hidayah pada, diberikan hidayah pada hatinya, dimasukkan cahaya hidayah pada hatinya. Dan hatinya di sini yang dapat hidayah. Kenapa? Sebab kalau hati itu sudah dapat hidayah, anggota tubuh akan ikut juga. Ya kan? Bukankah Nabi pernah mengatakan di dalam setiap tubuh manusia ada mudghah, sekerat daging. Idza saluhat, kalau itu bagus, saluhal jasadu kullu, maka semua jasadnya akan bagus. Matanya bagus, telinganya bagus, mulutnya bagus, lisannya bagus, tangannya bagus, kakinya bagus, kalau itu bagus. Apa itu? Ala wahiya al-qalb. Al-qalb. Ya, maka siapa yang menginginkan hatinya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga anggota tubuhnya akan menjadi baik, apa itu? Ketika Anda dapat musibah dari Allah, musibah apapun yang merupakan ketentuan dari Allah, ridolah dengan musibah itu. Ridolah dengan musibah tersebut. Ikhwana fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Maka di sini dalam ayat ini ya, orang yang ridha, ya, orang yang ridha terhadap musibah dan ketentuan dari Allah adalah orang yang beriman. Sebab ayat mengatakan siapa yang beriman, maksudnya apa? Ridha. Berdasarkan tafsir Al-Qamah, orang yang ridha, berserah diri terhadap musibah yang menimpa dia, itu adalah orang yang beriman namanya. Ada pula orang yang tidak beriman, dia tidak akan ridha. Orang yang beriman itu ridha terhadap ketentuan Allah, maka Allah membalas dia dengan semakin dikuatkan hidayah dalam hatinya. Baik. Kemudian wa fi sahih Muslim. Di dalam sahih Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سسنغهن رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا إثنتان في الناس هما بهم كفر. Ada dua perangai, ada dua kelakuan yang ada pada manusia. Apakah beriman atau tidak beriman, ada kelakuan ini. Huma bihin kufrun. Yang mana dua perangai ini ketika ada pada manusia, maka perangai ini adalah kekafiran. Perangai ini adalah perangai kekafiran. Sifatnya orang kafir, kelakuannya orang jahiliyah. Ini dua. Kalau ini dua ada pada seseorang, maka orang itu telah berkelakuan dengan kelakuannya orang kafir dan bersifat dengan sifatnya orang jahiliyah. Dan ini bukan sifatnya orang beriman. Jelas dua ini. Apa itu kata Nabi? At-ta'nu fin nasab. Mencela keturunan orang. Menjelek-jelekkan keturunannya orang. Nah, siapa yang ada perilaku ini pada manusia? Kalau perilaku ini ada pada manusia, maka dia telah berperilaku dengan perilaku jahiliyah dan bersifat dengan sifat orang kafir. Ini bukan sifatnya orang beriman, mencela keturunan orang. Ini yang pertama. Dan bukan di sini pembahasan kita ya. Bukan ini hubungannya dengan bab. Yang kedua, wan niyahatu alal mayyiti. Yaitu niyahah. Meratapi orang yang meninggal. Ya. Jadi dapat musibah. Apa musibahnya? Meninggal istrinya, meninggal suaminya, meninggal ibunya, meninggal bapaknya, meninggal saudaranya, meninggal anaknya. Ketika dapat musibah seperti itu, apa yang dia lakukan? Meratap. Niyahah. Meraung-raung, meratap. Nah, perbuatan ini meratapi musibah. Ya, meratapi musibah menunjukkan dia tidak sadar. Menunjukkan dia tidak ridha. Kenapa? Sebab dia meraung-raung, meratap-ratap. Nah, dan Nabi menyebutkan ini perilaku ketika mendapatkan musibah, niyaha, melakukan niyaha, ini adalah amalannya orang kafir dan kelakuannya jahiliyah. Ya. Kalau begitu, bersabar ketika meninggal anggota keluarga kita, ini perilaku orang beriman dan bukan perilaku orang kafir. Jelas? Ikhwana fiddin azzakumullah, an-niyaha. Jadi niyaha ketika mendapatkan musibah kematian yang menimpa, apakah orang tuanya, istrinya, anaknya, saudaranya, atau siapa saja dari orang yang dicintai, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diambil salah satu orang yang dia cintai, ya, maka kalau dia melakukan niyaha, maka itu bukan orang yang beriman sifatnya. Hey. Tahu niyaha ya? Ya, niyaha yang ketika meninggal meraung-raung. Beda dengan menangis. Kalau menangis boleh. Meneteskan air mata boleh. Bahkan itu merupakan sunnah Nabi. Ya. Sebab kalau ada juga orang meninggal orang yang dicintai tidak menetes air matanya, berarti ada sesuatu. Masa orang dia cintai tidak sedih? Kan begitu? Iya. Tetapi tidak juga berlebih-lebihan. Seperti orang jahiliyah meratap-ratap. Wow! Apa deh? Contoh saja. Saya bukan tidak pengalaman ya. Makanya. Kan biasa orang dilihat seperti itu ya. Wah. Aduh, kenapa? Adapun Rasulullah, Rasulullah menetes air matanya. Itu tidak masalah. Justru itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak beliau, putra beliau Ibrahim wafat, putra Rasulullah Ibrahim wafat, maka beliau menangis. Sahabat melihat, kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kamu menangis?" Ya, dikira itu manusia itu kalau Nabi itu tidak menangis. Nangis juga. Sebagai rahmatnya, sebagai kasih sayangnya kepada anak. Kan begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal aina tadma." Sesungguhnya mata ini menangis. Bercucuran air mata ini, wal qalbu yahzan, hati sedih. Wala yaqulu illa ma yurdi Rabb. Tetapi kami tidak mengucapkan ucapan, kami tidak mengeluarkan dari lisan kami kecuali apa yang Allah ridhai. Tidak mata menangis tapi mulut jangan kurang ajar. Jangan sampai mengeluarkan lengkingan, mengeluarkan teriakan, mengeluarkan seruan-seruan jahiliyah. Nabi mengatakan mata menangis, hati sedih, tetapi yang keluar dari lisan kami hanyalah yang Allah ridha. Yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang keluar. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami sangat sedih berpisah dengan wahai Ibrahim. Kata Rasulullah, sedih, biasa. Wajar itu ya. Itu menunjukkan rahmatnya seorang manusia. Dia punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang. Iya, barakallahu fiik. Keliru juga kalau orang mengatakan tidak boleh menangis. Itu keliru, sunnah dari mana itu tidak boleh menangis? Siapa salafnya? Iya. Meneteskan air mata itu masya Allah. Ya, menunjukkan dia punya kasih sayang kepada keluarganya. Tapi ingat, lisan yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka siapa yang ketika mendapatkan musibah, musibah apapun, terutama kematian, melakukan niyaha, ya, meraung-raung, meratap-ratap, memukul-mukul tembok dan seterusnya, maka ini adalah perilaku jahiliyah. Dan perilaku ini bisa menyebabkan keluarga yang meninggal itu disiksa di kuburan. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bibuka'i ahlihi, kata Nabi. Mayat yang ada di kubur itu bisa disiksa oleh Allah karena tangisan keluarganya. Tangisan dimaksud apa? Ratapan ya. Karena ratapan keluarganya yang tidak ridha, tidak sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan keluarga yang sudah dikubur. Makanya ikhwah sekalian, Antum harus berwasiat kepada keluarga. Nanti kalau saya meninggal, jangan begini, jangan begini. Itu sunnah. Karena kalau antum tidak berwasiat, antum diratapi, antum akan kena siksaan di kubur. Paham? Tapi kalau antum berwasiat, terserah mereka. Yang penting aku sudah berwasiat, nanti kalau saya meninggal, kuburan saya tidak boleh ditembok. Kuburan saya tidak boleh dikasih lilin, tidak boleh dikasih bocok-bocok. Tidak boleh, wasiat. Dan termasuk wasiat, nanti kalau saya meninggal, tidak boleh ada meratap. Tidak boleh. Ternyata dia meninggal diratapi, tidak masalah, sebab dia sudah berwasiat. Tapi kalau dia tidak berwasiat, bahkan orang jahiliyah dulu justru berpesan, nanti kalau saya meninggal sewa. Mereka justru berpesan, sewa orang-orang datang meratapi saya. Itu orang jahiliyah. Makanya ini termasuk perilaku jahiliyah itu. Justru mereka sewa orang-orang untuk datang meratap. Iya. Ikhwan fillah azzakumullah. Maka ini hadis mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Bersabar ketika Allah menimpakan musibah, dan disebutkan adalah hadis musibah berupa kematian. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi, seperti tuntunan Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Itu balasannya. Kalau dia mampu bersabar ketika kehilangan orang yang dia cintai, sabar. Semoga Anda dipersatukan kembali dengan kesabaran Anda di syurga. Tapi kalau Anda tidak sabar, Anda bisa masuk neraka. Tidak sama lagi dengan keluarga di syurga. Sabar. Kan begitu. Sebab orang kalau meratap, ya taruhlah, oke, dia cinta kepada suaminya, tetapi salah dia dalam mengekspresikan cintanya, justru dia meratapi kepergian suaminya. Anda bisa membahayakan suami, Anda pun berbahaya di akhirat. Sebab Nabi mengatakan an-naihatu, seorang wanita yang meratap, disebutkan wanita karena umumnya yang suka meratap itu perempuan. Makanya perempuan itu dilarang apa? Tidak dianjurkan pergi mengantar ke kuburan. Dia khawatirkan apa? Nanti dia meratap di situ. Sudah dikubur suaminya, gali kembali. Repot. Saya suamiku. Saya kalau mau saya kubur ke bersama. Repot. Makanya syariat melarang apa? Makruh hukumnya seorang wanita mengantar ke kuburan, karena itu yang dia khawatirkan. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, tidak apa-apa. Iya. Maka siapa yang mampu bersabar, ridha. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawat min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Tuhannya. Mendapat salawat. Apa makna salawat di sini? Pujian. Itu tadi, dipuji oleh Allah di hadapan makhluk yang mulia, malaikat dipuji, disanjung namanya oleh Allah. Masya Allah, hambaku ini wahai malaikat. Ini. Dia orang kuat itu. Saya ambil kekasihnya yang sangat dia cintai, tapi dia sabar. Masya Allah, ini luar biasa. Dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tiga keutamaan yang Allah berikan dalam ayat ini. Dipuji oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dan senantiasa diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau Anda tidak sabar, ya, atas alasannya cinta kepada suami, akhirnya meraung-raung, meratap-ratap, maka memudaratkan suami, Anda juga bermudarat di hari kiamat. Seorang wanita yang melakukan ratapan, meratap, dan tidak bertobat, tuqamu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, ya. Wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Dalam keadaan apa? Sirbal min qatran. Dilumuri badannya dengan qatran. Qatran itu ya apa ya qatran itu semacam teh gitu ya, nuhas, ya, tembaga yang dicairkan. Kalau sudah meleleh, sudah panas, disiramkan ke badannya. Naudzubillah. Itu wanita yang suka meratap. Tidak ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat kalau tidak bertobat, dibangkitkan dari kuburan, kemudian disiramkan di badannya apa? An-nuhas tadi. Wadir'un min jarab, dan seluruh kulitnya, seluruh badannya, itu ditimpakan oleh Allah penyakit kulit. Jadi setelah ditimpakan badannya penyakit kulit, gatal. Dia kan butuh mandi kan? Ah, ketika dia butuh mandi, dikasih mandi. Apa mandinya? Disiramkan cairan yang sangat panas. Naudzubillah. Itu nasibnya wanita yang suka meratap. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus sabar. Kalau tidak sabar, dapat seperti itu. Tapi kalau kita sabar, dapat rahmat, dapat salawat, dapat petunjuk. Dan masya Allah, orang yang meninggalkan kita juga tenang di kuburannya. Luar biasa. Tayyib khala fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian walahuma dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ani bin Mas'ud marfu'an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud marfu'an. Hadisnya marfu', artinya sampai kepada Nabi, hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Nabi bersabda, "Laisa minna." Bukan dari kami. Bukan dari kami. Artinya Nabi berlepas diri. Bukan dari kami kepada. Bukan dari ajaran kami, bukan dari syariat kami, bukan dari petunjuk kami, bukan dari perintah kami. Yang jelas Nabi berlepas diri bahwa itu bukan dari agama Rasulullah. Laisa minna, bukan dari kami, kata Nabi. Man daraba al-khududa, orang yang ketika mendapatkan cobaan dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah, daraba al-khududa, dia tempelin pipinya, dia pukul-pukul pipinya. Daraba al-khudud, dia pukul-pukul pipi ya. Wa syaqqa al-juyub, dan merobek-robek kantong bajunya. Ini keadaan sebagian orang ketika dapat musibah berupa kematiankah atau kecurian barangkah. Ya, bagaimana keadaannya? Dia tempeleng, dia pukul-pukul wajahnya, dia jambak-jambak rambutnya. Kalau dalam hadis disebutkan, wajahnya dipukul-pukul dan bajunya, kantong-kantong bajunya dirobek-robek. Nah, itu keadaan orang jahiliyah dulu. Seperti itu kalau ada orang meninggal dan mereka tidak ridho, itu yang mereka lakukan. Maka Nabi, apa kata Nabi? Laisa minna, orang seperti ini bukan dari kami. Bukan dari ajaran Nabi, bukan dari golongan Rasulullah, bukan dari umat Nabi. Itu umat jahiliyah. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Bukan berarti dua ini saja, ya, termasuk apa saja tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menunjukkan tidak ridha dengan ketentuan Allah. Dipukul-pukul tembok, pukul-pukul dada ketika mendapatkan cobaan, musibah. Apa kata Nabi? Bukan dari kami. Dan ketika kita mendapatkan hadis, di situ disebutkan laisa minna, bukan dari kami, maka itu perbuatan, bukan dosa biasa itu. Itu kaidahnya. Kalau antum mendapatkan hadis, kemudian di hadis itu diawali dengan laisa minna, maka perbuatan itu yang Nabi berlepas diri darinya, itu bukan dosa kecil, bukan dosa biasa, tapi itu dosa luar biasa besarnya. Jelas? Itu kaidah. Untuk mengetahui yang mana dosa besar, yang mana dosa kecil, maka kaidahnya, kalau di dalil itu disebutkan kalimat laisa minna, maka itu dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan bisa menjadi kafir dia. Ya, laisa minna man tashabbaha bighairina, kata Nabi. Bukan dari kami orang yang tashabbuh kepada agama lain. Wah, berarti tashabbuh itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Dan itu peringatan keras itu. Kalau Nabi sudah mengatakan laisa minna, bukan dari kami, itu sudah peringatan itu. Maka di antara dosa yang berbahaya yang Nabi berlepas diri dari pelakunya adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, apa? Dia memukul-mukul pipi, apalagi merobek-robek baju. Menunjukkan apa? Dia tidak ridha, tidak sabar. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan di sini pelanggarannya memang banyak. Pertama, dia sudah tidak ridha, kemudian perbuatannya juga melanggar agama. Memukul wajah kan tidak boleh. Kan dilarang memukul wajah dalam Islam. Tidak boleh orang melempeng wajah. Kemudian ketika dia robek bajunya, mubadir. Baju bagus dirobek. Ikhwana fiddin azzakumullah. Dan di sini ya ada makhluk-makhluk na'am yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan pelanggaran ini atas nama cinta kepada Husain, atas nama cinta kepada cucu Nabi, tetapi bentuk kecintaannya bagaimana? Lebih parah daripada disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan siapa yang memukul wajah dan merobek baju, maka dia bukan dari kami. Nabi berlepas diri. Nah ini mereka Syiah Rafidhah atas nama bersedih dengan kematian Husain, dan mereka pembunuhnya. Mereka pembunuhnya. Tapi atas nama bersedih menampakkan takiyah kepada kaum muslimin, apa mereka lakukan? Hah? Bukan lagi wajahnya dipukul, tapi dikucurkan darahnya. Bukan lagi bajunya dirobek, tidak pakai baju. Kemudian dilukai badannya. Ajaran dari mana? Apa kata Nabi? Laisa minna, mereka bukan dari kami. Mau apa kalian? Hah? Mau mengatasnamakan cinta kepada Ahlul Bait, Nabi sendiri berlepas diri dari kalian, bukan dari kami orang itu. Amalan kalian tidak seperti amalan Rasulullah. Nabi berlepas diri dari amalan kalian. Iya. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Perbuatan mereka termasuk apa? Termasuk niyahah. Ya, yang dilarang oleh Rasulullah, yang diancam oleh Nabi, mereka akan disiramkan teh dan diberikan penyakit kulit pada sekujur tubuh mereka. Nauzubillah. Ya. Kemudian wada'a bid'awal jahiliyah. Nabi mengatakan, dan bukan golongan kami orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Apa kata Nabi? Itu juga bukan golongan kami. Bukan dari kami itu. Ketika dapat musibah, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Di antara seruan jahiliyah, ketika mereka dapat musibah, mereka berkata, ya wailah, ya wailah, duhai celakanya kami, duhai, dan seterusnya. Nah, itu suara-suara jahili. Maka Nabi berlepas diri. Termasuk juga seruan jahiliyah yang Nabi berlepas diri darinya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, al-muradu bidakwal jahiliyah, yang diinginkan dengan dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah adalah kullu man ta'assaba ila madhhabin, setiap orang yang ta'assub pada satu madhab. Ta'assub, fanatik pada satu madhab. Hah? Hanya madhab ini saja. Jangan bawa madhab lain. Kalau kita berada di Indonesia, Syafi'i saja. Jangan bawa madhab Hambali ke sini. Ta'assub. Itu apa kata Ibnu Qayyim? Ini dakwah jahiliyah. Ya, kullu man ta'assaba ila madhab, semua orang yang ta'assub pada satu madhab. Ta'assub apa artinya? Fanatik, yang lain salah, ini saja madhab ini saja. Ta'assub dia, apa yang disebutkan dalam madhab ini, itulah yang benar, yang lain salah. Ini yang diterima, yang lain tolak. Karena ada orang yang seperti ini. Kalau kalian berada di Indonesia, jangan bawa mazhab Maliki. Jangan bawa mazhab Hambali. Kenapa dengan mazhab Hanafi? Salahkah? Apakah setiap mazhab Syafi'i benar? Semua yang ada mazhab Syafi'i benar? Tidak. Ada yang keliru. Iya. Baik. Au ta'assaba ila qabilah atau ta'assub kepada satu kabilah, satu suku. Suk. Kami dari Makassar. Kami suku Makassar. Sukai bentuk-bentuk ta'assub itu. Ya. Ketika Nabi berada dalam sebuah peperangan, ya, ada seorang muhajirin yang namanya perangnya butuh rileks, menghilangkan ketegangan. Ya, setelah mereka istirahat, mereka bercanda. Ya, orang muhajir suka bercanda. Ternyata yang dihadapi, yang mau dicandai ini orang yang tidak suka bercanda, orang Ansar. Orang muhajirin ini dia pukul pantatnya orang Ansar. Apakah dipukul pakai tangan atau pakai kaki? Wallahualam. Yang jelasnya dipukul pantatnya orang Ansar. Tapi orang muhajirin bercanda kan? Mereka orang suka bercanda. Tapi ada orang tidak suka bercanda. Hati-hati. Ya, antum lihat orang itu, kalau orang itu jarang tersenyum, ya. Jangan coba-coba bercanda sama dia. Ya kan? Sama di sini. Orang Ansar langsung dipukul pantat, orang Muhajir langsung memukul pantatnya Ansar. Tidak terima orang Ansar. Tersinggung. Langsung dia panggil teman-temannya. Ya lal Ansar. Panggil. Wahai Ansar. Kabilah kan? Suku. Ta'assub. Yang dipanggil. Ya lal Ansar. Wahai orang-orang Ansar. Kumpul mereka. Orang Muhajirin tadi. Ya lal Muhajirin. Dipanggil juga. Hei orang Muhajirin. Orang sekarang kan, hei, orang Makassar, orang Bugis, ya kan? Kalau berkelahi ya, dipanggil suku-sukunya masing-masing. Baik. Ketika mereka memanggil, saling memanggil suku, sambil memanggil kabilahnya, Nabi dengar itu. Nabi marah sekali. Nabi berkata, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah? Nabi katakan apa? Ini seruan jahiliyah ini. Apakah kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah? Sementara ada saya di tengah-tengah kalian. Saya ada di tengah-tengah kalian ini. Kalian kok kembali kepada perilaku jahiliyah? Da'uha, tinggalkan perilaku itu. Fa'innaha muntina, sebab itu busuk. Itu busuk. Muntina itu sesuatu yang menjijikkan, baunya sangat busuk sekali. Itu perilaku yang busuk, perilaku yang menjijikkan itu. Bentuk-bentuk ta'assub kepada suku, bentuk-bentuk ta'assub kepada syekh, bentuk ta'assub kepada organisasi, bentuk ta'assub kepada seterusnya. Islam tidak mengajarkan ta'assub. Tetapi Islam mengajarkan mengikuti dalil. Siapa yang ta'assub? Tidak peduli dia. Pokoknya syekh bilang, syekhku bilang begini, kiaiku bilang begini, ustadzku bilang begini. Tidak peduli dia dengan dalil. Maka ini seruan jahiliyah. Dia bersifat dengan sifatnya jahiliyah. Nabi berlepas. Bukan dari kami. Ya. Baik. Muslim itu mengikuti al-haq. Bukan mengikuti orang. Naduru ba'al haqqi haitsu darat. Itu prinsip salaf. Prinsip salaf, prinsip ahlu sunnah, prinsip at-ta'ifatul mansura, kata para ulama tabi'in, naduru ba'al haqqi haitsu darat. Itu prinsip yang diajarkan oleh as-salaf. Dan itu manhaj salaf. Naduru ba'al haqqi haitsu darat. Kami berporos kami ikut kepada kebenaran kemanapun kebenaran itu berputar. Jadi kalau kebenaran kesana, kami kesana. Kalau kebenaran kesana, kami lagi kesana lagi. Jangan, dan bukan celaan seseorang misalnya, kadang mengambil mazhab Syafi'i, kadang mengambil mazhab Hambali, itu bukan celaan. Kenapa? Sebab itulah prinsip salaf. Bukan ikut pada satu mazhab saja, tapi melihat yang mana yang benar dari mazhab yang ada. Kalau mazhab ini benar, itu yang diambil. Kalau ini yang benar, itu yang diambil. Kenapa? Sebab prinsip kita adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang. Siapa yang benar, itu yang diikuti. Siapa yang salah, jangan diikuti. Jelas? Walaupun guru kita, saya mengajarkan sesuatu di sini, saya menyampaikan sesuatu, saya salah, haram bagi antum untuk ikuti saya. Berdosa antum. Tidak boleh. Ya, dan itu yang diajarkan oleh para ulama. Betapa sering kita membahas pelajaran-pelajaran fikih, bagaimana Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berselisih dengan gurunya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, berbeda pendapat. Guru dengan murid berbeda pendapat, Imam Malik berbeda pendapat dengan gurunya. Itulah Islam. Itulah manhaj yang benar. Ya, dan perbedaan pendapat tidak harus berpecah, kan begitu? Tidak harus. Barakallahu fikum. Selama dalam perbedaan yang ditolerir. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Selesaikan ini ya. Selesaikan bab ini sedikit lagi. Wan Anasin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi asy-syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yawm al-qiyamah." Kata Nabi, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Masya Allah. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan balasannya di dunia dari dosanya. Kalau ada seorang hamba, apalagi hamba itu merasa banyak dosa, kemudian diberi cobaan berat oleh Allah di dunia, maka ya, hamba itu harus yakin bahwa itu pertanda baik. Nabi bilang apa? Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah segerakan balasannya di dunia dosanya. Segera dibalas. Dia habis melakukan maksiat, langsung dikasih sakit. Bagus. Itu pertanda Allah ingin baik untuknya. Segera dibalas di dunia. Masya Allah. Kenapa? Kenapa bagus? Sebab Allah mengatakan, "Wala adabul akhirati ashaddu wa abqa." Sebab azab akhirat itu lebih parah dan lebih kekal. Ya? Bagus itu. Kalau seorang hamba dibalas di dunia, dosanya dibalas oleh Allah di dunia dengan musibah, apakah musibah pada dirinya atau pada hartanya atau pada keluarganya, dikasih musibah oleh Allah dengan dosa yang dia lakukan, itu bagus. Kenapa bagus? Sebab dengan itu bersih dosanya. Ya? Kalau seorang hamba dikasih musibah oleh Allah, kemudian dia sabar, apalagi ridha, maka itu akan menggugurkan dosa yang dia lakukan. Ada seorang hamba banyak maksiatnya, tapi tidak pernah bertobat. Maka, tapi Allah ingin baik, Allah inginkan baik orang itu, dan Allah ingin membersihkan dia dosanya supaya di akhirat tidak ada lagi dosanya, tidak ada lagi balasan untuknya dari dosanya. Bagaimana caranya? Allah kasih nikmat di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat bersih. Itu kan bagus. Bagus itu, subhanallah. Sebab kalau di akhirat dibalas, ada yang sanggup menahan balasan Allah? Tidak ada. Tapi kalau di dunia dibalas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua orang pasti bisa memikul itu balasan. Kenapa? Sebab di dunia ini kaidahnya Allah tidak akan membebani hamba kecuali apa yang dia sanggup. Pasti sanggup. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang sanggup. Kalau nanti di akhirat dibalas dosanya oleh Allah dengan siksaan, tidak ada yang sanggup menahan siksaan Allah. Tidak ada. Tapi kalau di dunia, sanggup. Sanggup. Dan kalau di akhirat tidak ada waktu menyesal. Kalau di dunia ada waktu menyesal dan ada waktu untuk memperbaiki diri. Bagus ini. Ya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, dan jika Allah menginginkan kejelekan kepada seorang hamba, amsaka anhu bi dzambihi. Dia banyak berdosa tapi ditahan dosanya oleh Allah, tidak dikasih balasan di dunia. Semakin berdosa, semakin dikasih harta. Wah, bahaya itu. Itu pertanda Allah inginkan kejelekan kepada hamba itu. Ditahan dosanya, tidak dikasih balasan di dunia. Supaya apa? Supaya dia semakin terlena dengan dosanya. Semakin lupa bertobat kepada Allah. Dan di akhirat semakin menumpuk dosa. Tidak bersih kan? Nah, ini bahaya. Ada seorang hamba, semakin bermaksiat, semakin kaya. Semakin kafir, semakin banyak mobilnya. Bahaya ini. Na'udzubillah. Ya, bahaya itu. Ada seorang hamba, masya Allah, selalu diuji oleh Allah. Bagus itu. Kenapa bagus? Sebab Allah ingin membersihkan total dosanya, sehingga di hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, langsung masuk syurga. Tapi kalau seorang hamba, na'udzubillah, bergeliman dengan dosa tapi tidak mendapatkan cobaan di dunia, na'udzubillah, hati-hati. Hati-hati. Idza ra'aita qauman, jika engkau melihat ada sekelompok manusia, yu'tihi Allah, Allah berikan kepadanya ma yuhibbu, apa saja yang dia suka, ala ma'asi, tapi dia pelaku maksiat, pelaku dosa. Tapi Allah berikan apa saja dia suka, fa'lam innama huwa istidrak, ketahuilah sesungguhnya itu istidrak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Diulur-ulur saja. Dibiarkan dia semakin terlena, semakin lupa, sehingga di hari kiamat semakin menumpuk dosanya, maka balasan Allah semakin pedih. Bahaya itu. Makanya seperti saya pernah bilang, ulama as-salaf itu, kalau mereka jarang mendapatkan cobaan, mereka itu menangis, takut. Jangan sampai ini sidrat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwana fi din azakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamil jaza min idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah tergantung besarnya musibah. Besarnya balasan dari Allah tergantung apa? Tergantung besarnya musibah. Semakin besar cobaan yang menimpa seorang hamba, kalau dia sabar, semakin besar pak pahala. Jadi kalau ada yang dapat musibah kecil, sabar, pahala. Tapi kalau ada yang lebih besar, lebih sabar lagi. Kenapa? Lebih besar pahala Anda. Dan seorang hamba itu diuji oleh Allah, tingkat musibahnya itu tergantung agamanya. Tergantung agamanya. Tergantung imannya, tergantung ketakwaannya. Fa in kana fi dinihi salaba, kalau agamanya kuat, kokoh, imannya bagus, zida fi bala'i, ditambah terus ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqa, tapi kalau imannya tipis, imannya rendah, agamanya tidak kuat, khuffifa anhu, ujiannya juga diperingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus kata Nabi, seorang mukmin diberi musibah oleh Allah sampai kemudian dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khathiyah, dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Bersih dosa saja akibat musibah-musibah di dunia yang senantiasa Allah berikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Siapa ya sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya musibah. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah jika cinta kepada sekelompok manusia, ittalahum, maka Allah akan memberikan bala musibah kepadanya. Jika Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan berikan musibah kepada orang itu. Kalau dia beriman ya. Jadi kalau orang beriman dapat musibah, itu pertanda Allah cinta kepada dia. Maka sambutlah cinta Allah dengan apa? Dengan sabar. Faman radiya, kalau dia ridha dapat musibah itu, Allah pun ridha kepadanya. Waman sakhita falahu sukhtu, tapi kalau dia murka, maka Allah pun murka kepadanya. Hasanahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka hadis ini memberikan hiburan. Ini hadis ini hiburan sekaligus penguat agar kita bisa bersabar. Ya, maka Nabi menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada seorang hamba diuji oleh Allah di dunia, itu pertanda bagus. Kenapa? Allah menyegerakan balasan dosanya di dunia. Itu bagus. Tapi kalau ada seorang hamba selalu berdosa tapi tidak dapat musibah, selalu dapat nikmat, itu harus berhati-hati. Harus banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan istidrat. Ya, barakallahu fiik. Baik, kemudian dalam hadis disebutkan besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, musibah apapun yang menimpa kita, sabar. Ya, sebab pahala itu tergantung kesabaran kita. Bukan berarti kita meminta musibah besar ya. Saya mau pahala besar, saya mau yang besar-besar ya Allah. Nah, apa yang Allah berikan itulah kemampuan Anda. Allah Maha tahu kemampuan seorang hamba. Kalau Allah kasih yang ringan-ringan, berarti Allah tahu Anda itu masih belum bisa yang berat. Ya, maka sabar. Kemudian nanti akan diberi yang besar lagi. Sabar dulu. Kalau Anda sudah berhasil, dikasih lagi yang lebih besar. Tunggu saja, sebab ujian itu tergantung iman. Semakin Anda bertakwa, semakin baik, semakin ditambah itu ujian. Supaya apa? Supaya pahala Anda semakin besar. Makanya Nabi itu tidak berhenti ujiannya. Nabi Muhammad luar biasa ujian. Ujian yang menimpa hartanya, ujian yang menimpa keluarganya, ujian yang tidak berhenti, itu ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab seperti itu sunnatullah, semakin tinggi iman seseorang, semakin ingin diuji oleh Allah imannya. Barakallahu fikum. Ya, maka ini seluruhnya dan dalil yang kita bacakan seluruhnya adalah anjuran bagi kita untuk bersabar terhadap setiap ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bagian dari iman dan penyempurna tauhid seseorang. Alhamdulillah selesai bab yang ke-35. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-36, babu maja'a fir riya, bab tentang masalah riya dalam beramal. Baik, wallahu alam bissawab. Sebagai seorang istri, sampai tahap bagaimanakah ia harus bersabar ketika menghadapi suami yang selingkuh, bahkan berzina, wallahu a'lam. Jangan menuduh berzina ya. Kalau menuduh itu harus datangkan saksi. Kalau tidak, Anda bisa dicambuk. Ya, tapi kalau curiga boleh. Baik, kalau ada nampak kecurigaan ya, enggak apa-apa, tapi jangan menuduh. Ya, suami selingkuh bahkan berzina, selalu ketahuan. Minta maaf kemudian dimaafkan tapi melakukan lagi. Dan itu bukan satu atau dua kali, bahkan entah sudah berapa kali, berkali-kali. Salahkah jika istri gelisah atau tidak bisa bersabar? Tidak salah. Kalau ada suami seperti ini, tidak dianjurkan, sebaiknya Anda minta pisah. Sebab bukan satu kali, dua kali, sering. Ya, maka sebaiknya Anda berpisah. Dan ini dibenarkan dalam agama ya. Dibenarkan dalam agama, berpisah. Baik. Apakah istri harus ridho dengan kondisi itu? Jangan. Ya, sebab itu bisa merusak Anda nanti juga. Ya, wallahu alam. Ya, sebaiknya disarankan untuk Anda minta pisah. Kalau memang seperti ini kondisi yang disebutkan ya. Ya, jelas selingkuh kemudian sudah minta maaf dan ulang lagi terus diulang bukan sekali dua kali, berkali-kali. Ya. Maka sebaiknya Anda mencari ya pendamping yang lain yang lebih bisa mengajak Anda untuk memperbaiki agama. Baik. Tolong nasihatnya Ustaz. Istri di dunia cemburu kepada suami karena berpikir jika suami soleh masuk surga mendapatkan bidadari atau melakukan amalan karena ingin mendapatkan bidadari. Bagaimana dengan istrinya yang di dunia? Baik. Bagus ini istrinya cemburu. Istri saya sama suami cemburu dia. Wajar itu, bagus itu kalau seorang istri cemburu. Ya. Itu tanda-tanda kebaikan. Baik. Nah, bagaimana dengan istrinya di dunia? Baik. Maka berusahalah Anda untuk menjadi istrinya di akhirat. Ya, paham ya? Jadi istri di dunia harus berusaha mencari ridho suaminya supaya Allah meridhoinya. Dengan itu Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Kalau suaminya masuk syurga, dia pun dimasukkan ke dalam syurga, akan dikumpulkan lagi. Akan dikumpulkan lagi di syurga bersama suaminya. Dan kalau yang dia khawatirkan cemburu tadi, di syurga itu cemburu tidak ada. Sudah dicabut itu sifat cemburu oleh Allah. Tidak ada lagi cemburu. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ kata Allah. Kami sudah cabut. Kami sudah angkat. Kami sudah cabut. Apa yang terdapat pada dada-dada manusia di syurga itu. Berupa sifat hasad, sifat cemburu. Semua dicabut. Sehingga yang ada saling mencintai saja. Ya, dicabut oleh Allah. Sehingga tidak ada sifat cemburu. Dan kalau Anda mengatakan nanti kami cemburu, justru kalau ada cemburu ya, justru bidadari yang cemburu kepada Anda. Seharusnya. Kenapa? Sebab di surga Anda lebih cantik daripada dia. Ya, kalau Anda masih surga ya. Kalau perempuan masih surga, perempuan jauh lebih indah daripada bidadari. Bagaimana kalau di dunia pas-pasan wajahnya? Akan dirubah oleh Allah menjadi cantik. Bagaimana kalau tua di dunia? Akan dikembalikan muda oleh Allah. Di dunia itu tidak ada orang tua. Di surga itu tidak ada orang tua. Semua akan menjadi muda. Usia 30 tahunan. Semua. Kalau ada di dunia itu meninggal dalam keadaan usia 100 tahun, masuk surga dia akan kembali muda dia. Ya, dan dia akan jauh lebih menawan daripada bidadari. Makanya kalau dibahas tentang bidadari tidak usah cemburu. Kenapa? Sebab Anda kalau masuk surga lebih indah daripada bidadari. Ketika dibahas matanya, matanya bidadari. Kalau Anda masuk surga, mata Anda lebih indah daripada bidadari. Walaupun di dunia ini picok. Ya kan begitu? Akan disempurnakan oleh Allah karena kesabaran Anda menghadapi suami. Kan begitu? Makanya ada seorang nenek-nenek datang ke Nabi, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Apa kata Nabi? Tidak ada nenek-nenek dalam surga. Tidak ada nenek dalam surga. Nenek itu tidak paham maksudnya Nabi, pulang kembali dia menangis, sedih sekali. Ya berarti kalau begitu saya tidak masuk surga. Nabi bilang, panggil itu. Salah paham dia. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, maksudnya nenek, di surga itu nanti tidak ada penghuni surga itu orang tua, tidak ada. Semua akan kembali muda. Kalau Allah masukkan Anda ke dalam surga, Anda tidak akan jadi nenek di sana. Anda akan menjadi gadis di sana. Iya kan? Iya. Bahkan di sana, ya, di setiap hari Jumat, kecantikan Anda semakin bertambah. Jadi sudah mengalahkan bidadari di setiap hari Jumat. Ketika pulang, pulang ke suaminya, suaminya bilang, "Ih, kenapa tambah cantik?" Ya, ini bukan dongeng. Istri pun berkata, "Kamu juga kenapa tambah gagah?" Itu setiap hari Jumat. Masya Allah. Jadi tidak ada cemburu-cemburu, tidak usah cemburu. Ya, ketika disebutkan suami dapat bidadari, yang kalian pikirkan bagaimana saya bisa mengalahkan bidadari itu? Itu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari ridho suami. Cari ridho suami. Kalau suami ridho ta'adun, ikuti. Kan begitu memang. Ya. Kalau mampu, nah, tanya dulu. Tapi kalau kamu mampu, silakan. Tapi kalau tidak, takut-takut dia. Kalau tidak, kamu akan begini juga. Nah, begitu. Kalau kamu mampu, silakan. Tapi ingat, jadilah seperti Nabi ketika Anda ta'adun. Anda mau mengatakan sunnah Nabi, kalau begitu ikuti sunnah Nabi. Nabi ta'adun dengan janda. Janda apa juga. Dikasih begitu juga. Jadi perempuan juga punya trik. Ya, tapi jangan menolak sunnah. Itu saja. Ya, kalau mampu ya silahkan. Kalau tidak mampu ya, jangan dulu. Ya. Ustaz ini, kalau saya di mulut saja. Coba kalau saya ada istri di atas, tidak berani saya. Tapi dia tidak ada. Tidak berani saya. Tapi jangan dibilang ya. Awas, akhwat di atas bilang-bilang. Atau video saya dibawa ke istri saya. Awas. Biasa itu. Baik. Tentang hadis Nabi, apabila ada kata laisa minni, maka itu dosa besar. Berarti orang yang tidak memenikah itu dosa besar. Karena orang yang tidak memenikah, kata Nabi, bukan dari kami. Bedakan orang yang tidak mau menikah, tidak mau mengamalkan sunnah, dengan orang yang belum mampu menikah. Kalau orang belum mampu menikah, mau menikah tapi belum mampu, berarti tidak masuk dalam hadis. Ada hadis memang, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, artinya tidak mau menikah, maka itu bukan golonganku. Nah, maka orang yang tidak mau menikah itu dosa besar. Tapi yang dimaksud di sini memang tidak mau menikah. Tapi kalau orang di antang ini, siapa yang tidak mau menikah? Yang sudah menikah saja masih mau lagi. Kan begitu. Jadi yang dimaksud dalam hadis, diancam bukan golongan kami, memang tidak mau menikah. Seperti tiga sahabat itu kan. Sahabat datang bertanya kepada istri Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi? Ketika disebut ibadahnya Nabi begini, apa kata mereka? Ya Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Nabi sudah dijamin masih surga, tapi masih begitu ibadahnya. Kita ini tidak ada jaminan, ya tapi ibadah kita begini. Kalau begitu, kita harus lebih serius beribadah. Berkatalah salah satunya, amma ana fala atazawwaju abada. Adapun saya tidak akan menikah selama-lamanya. Kenapa? Bisa menghalangi ibadah saya. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang tidak mau menikah dengan alasan mau ibadah saja, tidak mau menikah sama sekali, dia bukan golongan saya. Itu yang dimaksud. Jadi orang yang tidak mau menikah, saya tidak mau menikah, mau fokus saja menuntut ilmu. Wah, itu. Tapi kalau dia mengatakan, ya saya mau menikah tapi belum ada kemampuan, atau belum waktunya, saya masih mau belajar dulu, itu tidak masuk. Jelas ya? Hati-hati dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.